Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian dari kitab matan Al-Usul As-Sittah karya Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala dengan penjelasan dari Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar Hafizallahu Ta'ala. Selanjutnya dari sahabat Nabi Anas bin Malik radallahu anhu, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radallahu anhu kana yusalli lahum, salat menjadi imam saat sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi itu wafat di sakit ini. Hatta idza kana yaumul itsnaini, maka apabila dan pada hari Senin, wahum sufufun, dan para sahabat berbaris fi salati, ketika dalam salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkap sitra tirai atau korden al-hujrati rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dhuru ilaina, Nabi memandang ke arah kami. Dan Nabi ketika itu dalam posisi berdiri, seakan-akan wajah beliau adalah waraqatu mushafin, lembaran mushaf. Waraqatu mushaf, ra-nya dibaca fathah, sedangkan mim di mushaf itu tathlits. Boleh dibaca dengan tiga harokat. Mushaf, mimnya di dhammah, mashaf atau mishaf. Wa wajhu tashbihi, dan sisi kesamaan, kenapa wajah itu disebut dengan lembaran mushaf, adalah riqatu jildi wasofa'ul basyarati wal jamalil bari'i. Ini lembutnya kulit dan jernihnya kulit wajah dan keindahan kulit wajah yang luar biasa. Maka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu jernih, bersih, kemudian tanpa cakep dan ganteng, nampaknya Nabi sehat. Thumma tabassama, kemudian Nabi tersenyum dan tertawa. Fahamamna an naftatina, maka kami berkeinginan untuk terfitnah minal farahi, karena demikian gembira. Tertawa di sini maknanya Nabi tertawa gembira karena kumpulnya para sahabat mengerjakan salat. Maka wajah beliau bersinar, yaitu ceria. Karena Nabi jika gembira maka wajahnya ceria. Fahamamna, artinya qasadna, kami berkeinginan. An-naftatina, artinya an-nakhuja minas salati. Karena melihat Nabi demikian sehat, kami sampai-sampai ingin meninggalkan salat karena gembira melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanaqasa, maka naqasa ala aqibai, artinya raja'a qahqara, mundur ke belakang. Liyasila safa, untuk sampai ke saf, bergabung pada saf. Karena Abu Bakar berpasangkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluar rumah menuju salat. Fa asara ilaina Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat kepada kami an atimu salatakum, makna isyaratnya lanjutkan, selesaikan salat kalian. Kemudian Nabi menjulurkan tirai dan Nabi wafat di pagi hari itu. Ini salat subuh dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di waktu duha atau di akhir waktu duha hari itu. Maka tahallala, maka berserilah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu yarahum wa hum sufufun yusalluna fil masjid. Ini Nabi melihat manusia yaitu para sahabat, mereka berbaris salat di masjid. Di belakang sebaik-baik sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fahadihi al-walaya, inilah kewalian. Dengan perhatian, dengan ibadah salat. Ya, bisolati dengan salat, dan dalam ibadah kepada Allah, dan mengikuti sang Rasul alaihi salatu wassalam. Inilah tanda yang demikian gamblang, buyinat yang dijelaskan dalam Al-Quran, latahtaju ila bayanin, yang tidak perlu penjelasan. Lakin ma'adhalika, akan tapi meskipun demikian ternyata iltabasa ala kathiri minal awam, rancu pada banyak orang awam dan orang-orang yang bodoh, dan jadilah sebagian orang awam tidak memandang tanda ini, namun memandang tolak ukur wali adalah panjangnya surban atau bentuk, dan sebagian mereka berkeyakinan bahasanya kewalian itu adalah diantara adalah satu bentuk pakaian atau pakaian tertentu atau gerakan tertentu yang dijumpai. Ya, gerakan tertentu yang tuf'al dilakukan idza wujida, jika dijumpai kewalian. Asbaha, jadilah gerakan ini miqyasan, sebagai tolak ukur. Padahal Allah Ta'ala berfirman, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka misalnya mengatakan para wali tidaklah tawaf mengelilingi Ka'bah, namun yang terjadi adalah Ka'bah tawaf mengelilingi wali. Bahada, dan ini bukanlah perkataan yang yuqal anhum. Katanya mereka katakan fahasbu saja, bahkan ini adalah perkataan yang ada dan tertera dalam buku, ini buku-buku mereka dan disebarkan di tengah-tengah mereka. Ya, waqad hudistu, aku mendapatkan ya, berita atau cerita dari seorang yang dia datang dan sampai ke Mekah namun tidak tawaf mengelilingi Ka'bah. Waqal, dan dia mengatakan wali itu dikelilingi oleh Ka'bah. Dan orang yang merenungkan sejarah hidup imamnya para wali yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dia jumpai bahwasanya Nabi itu berhaji dan berumrah sebanyak 4 kali. Beliau tawaf mengelilingi Ka'bah, tawafan dengan tawaf mutakarrir berulang-ulang. Namun anehnya setelah itu mereka-mereka mengklaim bahasanya wali itu tidak tawaf mengelilingi Ka'bah. Wa ahaqiyatuhu wa makanatuhu, dan haknya, hak seorang wali dan kedudukan seorang wali, annal baita, bahasanya ya, Ka'bah itulah yang tawaf mengelilingi dirinya. Hatta sampai-sampai di salah satu kitab fikih diadakan dibuatlah satu pembahasan fikih di kitab salat. Satu, ada pembahasan yang dibangun berdasarkan khurafat mereka, yaitu jika Ka'bah itu pergi tawaf mengelilingi wali, maka gimana nasib yang lainnya? Gimanakah nasib manusia, sholatnya menghadap kemana? Maka penulis kitab mengatakan ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan sholat tetap ke arah Ka'bah dengan menimbang hukum asalnya. Hukum asalnya Ka'bah di sana ya, tetap sholat menghadap ke sana. Ditambah bi'tibar dengan pertimbangan bahasanya manusia tidaklah mampu mengetahui kemana perginya Ka'bah. Pendapat yang kedua, manusia harus mencari-cari kemanakah perginya Ka'bah, kemudian menghadap ke arah Ka'bah. Fahada ini buhitha dibahas di salah satu buku fikih. Watarawajah dan laris di kalangan orang-orang awam. Wafiha padanya semisal khufat ini. Ma'allahu bi'alim, satu hal yang Allah ketahui. Watungsyar dan ini disebarluaskan sebagai tanda kalau seorang tanda seorang wali. Maka tidak ada salat, tidak ada tawaf, tidak ada ibadah. Dan diklaim dia adalah salah satu wali Allah. Ini adalah wali syaitan tanpa ragu dan ragu. Iwallahi, iya demi Allah. Ini itu wali setan dan bukan wali Allah Ar-Rahman. Ini. Tidaklah mereka itu walinya, sunnya walinya adalah orang-orang yang bertakwa, akan tapi mayoritas mereka tidak mengetahuinya. Karena karena kewalian bimislihada dengan semacam ini, tidak sholat, tidak ibadah, adalah dhiya'un, keterlantaran, kesesatan, dan kebatilan. Wa'aita demikian juga dari sisi takwa, tidaklah engkau saksikan takwa itu ada pada mereka. Yaitu yang saya maksud dengan mereka adalah al-hulat, ekstrim, orang-orang yang ekstrim dalam masalah, orang yang berlebihan dalam masalah wali. Bahkan Anda saksikan yang dianggap wali itu melakukan satu hal yang haram, yang nyata-nyata haram, yang jelas haramnya. Seperti firman Allah Ta'ala, janganlah kalian dekati zina, sebab zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang jelek. Akan tetapi dia melakukannya waliyadzubillah dengan kedok kewalian. Aku telah baca di salah satu buku karya mereka-mereka dan ini diceritakan oleh sebagian orang yang mendapatkan hidayah dari mereka. Anal murid, bahasanya seorang murid, murid ini berarti orang yang belajar kesufian di salah satu aliran tarekat. Dia mendatangi guru tarekatnya Al-Mas'um yang dianggap sebagai Al-Mas'um yang diklaim kalau dia wali. Di malam pernikahannya dia datang bersama istrinya yang masih gadis, menemui gurunya. Dia mendekat kepada gurunya, kemudian merendah-rendah di hadapan gurunya supaya gurunya itu memberikan kemuliaan kepadanya. Biftidadi bakaratiha, dengan agar gurunya lah yang menjebol keperawanan istrinya. Akhirnya si pengantin laki-laki ini yakhlubiha, membiarkan agar gurunya berduaan dengan istrinya. Wayaftaddu bakarataha, dan gurunya lah yang memperawani istrinya. Ya, kenapa demikian? Min ajlil barokati, supaya mendapatkan keberkahan. Za'amu, demikian anggapan mereka. Kemudian si istri keluar dari tempat sang guru dan kemudian si murid laki-laki ini menciumi dua telapak kaki gurunya sebagai bentuk terima kasih karena kebaikan gurunya ini. Warubama, dan boleh jadi si murid juga masih memberikan pada si guru malan, harta, duit. Ala isanihilahu, karena telah berbuat baik kepada si murid dengan memperawani istrinya. Ini kata Syekh Abdul Razak, beliau pernah baca di satu buku. Plus dapat cerita dari orang yang mendapatkan hidayah kepada sunnah setelah dulunya larut dalam hal semacam ini. Fahadha, maka orang ini yang dianggap wali melakukan perbuatan keji waliyadzubillahi dan perkara yang mungkar yaitu zina dengan kedok kewalian. Maka wali semacam ini adalah wali setan. Iwallahi, demi Allah. Iya, i artinya iya. Iya, wallahi, demi Allah. Dia bukan wali Allah. yang Allah katakan sebenarnya wali-wali Allah tidaklah memiliki rasa takut, tidak pula bersedih hati. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Dan jika iman itu digandengkan dengan takwa, maka iman itu berkenaan dengan sisi batin, dan takwa itu berkenaan dengan sisi lahiriah. Fakullu man kana mu'minan taqiyya kana lillahi waliya. Maka setiap orang yang punya iman dan punya takwa, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Ini wali secara makna syar'i. Maka wali itu punya dua pengertian, makna syar'i dan makna istilahi. Kalau makna syar'i untuk wali adalah semua orang yang punya iman dan takwa, sekecil apapun imannya, setipis apapun takwanya, asalkan punya iman dan takwa dia wali. Maka penggemar maksiat sekalipun, asalkan imannya masih terjaga dan belum batal, dia wali dengan kadar, sesuai dengan kadar keimanannya. Itu wali secara istilah, secara syar'i. Kemudian ada wali Allah secara istilah. Dia adalah orang yang punya iman dan takwa dengan kadar yang bagus, orang yang saleh. Orang yang bejat meskipun masih punya iman, dia tidak disebut wali Allah secara istilah, meskipun dia adalah wali Allah secara syariat, dengan kewalian berbanding lurus dengan kadar iman yang dia miliki. Maka makna wali Allah secara istilah, dan itu yang sering kita pakai dalam bahasa obrolan dan keseharian, itu lebih sempit daripada wali Allah dalam makna syar'i. Karena makna syar'i, semua orang yang punya iman dan takwa, asalkan iman dan takwanya tidak batal, maka dia wali. Dengan kadar wali yang bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar iman dan takwanya. Namun dalam makna istilah tidaklah disebut wali Allah kecuali orang yang saleh, yang punya kadar iman dan takwa yang bagus. Atau bahkan dinilai kadar iman dan takwanya jauh di atas rata-rata. Nah, itu wali. Fala makhtalatat, maka tatkala rancullah berbagai perkara menurut banyak orang, maka jadilah tanda ini tidak jelas menurut mereka. Jadilah khurafat itu disebarkan, kesesatan disebarkan di tengah-tengah masyarakat, dan jadilah itulah yang jadi mikyas tolak ukur. Walakin akan tapi terkadang orang awam itu terkecoh pada saat disampaikan kepada mereka sejumlah kisah, wahikayat dan kisah. Lantas mereka menyangka secara real bahasanya ini adalah di antara wali Allah. Dan ini adalah kesalahan yang besar. Maka wali Allah itu tandanya sudah jelas. Wa a'dhamu ma yakunu fihi, dan tanda yang paling penting adalah fi'lul fara'id, mengerjakan hal-hal yang wajib. Maka jika seorang itu menelantarkan hal-hal yang wajib, maka jelas dia bukan wali Allah. Wala tahtaju hadza ila mufassalah wadihah, dan ini tidaklah perlu mufassalah pemisahan yang jelas. Karena siapa yang menelantarkan hal-hal yang wajib menurut agama, maka dia lebih menelantarkan hal-hal yang lain. Walihada, oleh karena itu, maka falwalayah, maka kewalian itu punya dua derajat. Yang dijelaskan dalam sabda Nabi alaihissalatu wassalam, yang Nabi menceritakan dari Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi atau hadis ilahi, siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang badannya. Tidaklah yataqarrabu ilayya 'abdi bisyai'in, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku sukai dibandingkan apa yang aku wajibkan kepadanya. Ini level pertama. Ini disebut dengan darajatu muqtasidin ashabul yamin. Wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili, dan hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amal yang sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Ini derajat al-muqarrabin, as-sabiqun. Maka berdasarkan hadis ini, wali itu punya, wali Allah, kekasih Allah punya dua derajat. Yang pertama derajat melakukan hal yang wajib. Falladhi, maka orang yang menjaga hal-hal yang wajib, meninggalkan hal-hal yang haram, hadza min awliyaillah, maka ini adalah bagian dari wali-wali Allah. Wahia darajatul walayati, dan ini adalah derajat kewalian. Kemudian yang kedua, a'la min hadarajatan, lebih tinggi derajatnya daripada derajat yang pertama. Derajat pertama disebut dengan derajat al-muqtasidin, ashabil yamin. Sedangkan derajat yang lebih tinggi adalah orang yang melakukan hal yang wajib, meninggalkan yang haram, kemudian yunafis, bersaing dalam melakukan raghaib wal mustahabat. Raghaib sama mustahabat maknanya sama, hal-hal yang dianjurkan. Dan ini disebut dengan level al-muqarrabun, as-sabiqun. Dan ini adalah makna firman Allah Ta'ala, dan hambaku terus menerus mendekatkan diri kepada aku dengan amal yang sunnah, sampai aku akhirnya aku mencintainya. Dan jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya. Yaitu aku bukan taufik untuk pendengarannya, yang dia mendengar dengannya, dan penglihatannya yang dia melihat dengannya, dan tangannya yang dia betushu biha, yang dia memukul dengannya, dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Jika dia minta padaku, sungguh akan aku beri. Jika minta perlindungan, sungguh aku akan lindungi. Kemudian di catatan kaki dibawakan kutipan perkataan Sa'd bin As-Sa'di di Bahja Kulubul Abrar, disampaikan, hadza haditsun jalilun, ya, hadis yang agung, yang merupakan hadis paling mulia tentang kriteria wali, keutamaan dan kedudukannya. Maka Allah kabarkan bahasanya, memusuhi wali Allah adalah memusuhi Allah dan memerangi Allah. Dan barang siapa yang mutasaddian, bersengaja memusuhi Allah, memerangi rajanya, para raja, tentu dia pasti kalah. Dan siapa yang Allah jamin untuk Allah bila fawa mansurun, maka dia pasti menang. Wadhalika, hal tersebut karena demikian sempurnanya muwafaqati awliya'ihi awliya'illahi lillahi. Demikian sempurnanya kecocokan antara wali Allah dengan Allah dalam hal-hal yang Allah cintai. Fa'ahabbahu, maka Allah mencintai walinya dan melindungi walinya dan melindunginya dari segala hal-hal yang menyusahkannya. Thumma dzakar, kemudian Allah sebutkan gambaran wali atau sifat wali dengan sifat yang sempurna. Maka wali Allah adalah orang yang mendekatkan diri ilallah, kepada Allah, dengan mengerjakan hal yang wajib, kemudian hal yang sunnah. Maka yang pertama kali mereka mengerjakan hal yang wajib berupa sholat, puasa, zakat, haji, amar ma'ruf nahi mungkar, jihad, waqiyam, dan melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak hamba Allah yang wajib. Summa intaqalu, kemudian mereka berpindah dari derajat ini kepada derajat mendekatkan diri ilahi kepada Allah bin nawafili, dengan amal yang sunnah. Fa'inna kula jinsi minal ibadat al-wajibah, maka semua jenis ibadah yang wajib, masru'un bin jinsihi, disyariatkan yang sejenis dengan itu, nawafil, sebagai amal sunnah. Fiha, pada amal-amal yang sunnah tersebut terdapat keutamaan yang besar, menyempurnakan amal yang wajib dan menyempurnakan ganjarannya dan pahalanya. Maka wali Allah adalah orang yang melaksanakan faraid, hal-hal yang Allah wajibkan, wan nawafil, dan hal-hal yang hukumnya sunnah. Maka Allah kemudian mengurusi mereka, mencintai mereka, dan memudahkan bagi mereka segala jalan yang mengantarkan mereka menuju ridha Allah. Allah memberikan taufik kepada mereka, wasadadahum, dan Allah luruskan langkah-langkah mereka dalam semua gerak mereka. Maka jika mereka mendengar, mereka mendengar dengan taufik Allah. Jika mereka melihat, maka melihatnya karena Allah. Jika memukul atau berjalan, semuanya dalam ketaatan kepada Allah. Kutipan dari Bahjah Qulubil Abrar. Kembali ke atas. Kemudian ayat yang kedua yang disebutkan oleh penulis matan yang menceritakan tentang sifat wali Allah atau ciri wali Allah adalah firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan datangkan sekelompok orang yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Maka Al-Ma'idah 54 ini dalil bahasanya Allah itu yuhibbu wa yuhabbu, mencintai dan dicintai. Adillatin tawadu dengan orang-orang yang beriman, mulia dan gagah di depan orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut celaan orang yang mencela. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Demikian itu adalah karunia Allah yang Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah adalah maha luas lagi maha mengetahui. Maka Allah sebutkan para wali itu memiliki empat tanda dan ciri. Yang pertama adalah tawadhu dengan sesama orang yang beriman. Artinya di hati mereka terdapat kasih sayang kepada sesama orang yang beriman, menginginkan kebaikan untuk orang yang beriman, nasaha, nushon, menginginkan kebaikan, mendoakan dan kerjasama dengan orang yang beriman dalam kebaikan. Kemudian gagah dan mulia di hadapan orang kafir, dalam hati mereka, fiha dalam hatinya terdapat izzah, kemuliaan, pemana'ah, dan kemuliaan, wafiha, dan di hatinya terdapat benci dan tidak suka dengan orang kafir, para musuh agama Allah tabaraka wa ta'ala. Fihim, dan di tengah-tengah dan di pada mereka ada jihad di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah dan membela agama Allah. Yang keempat, ada pada diri mereka bahasanya mereka tidaklah takut karena Allah celaan orang yang mencela untuk menjelaskan kebenaran, menjelaskannya, mendakwahkannya dan menyebarluaskannya. Maka mislu hadhihi, semisal poin-poin ini jika dijumpai, maka ini adalah tanda bahasanya seorang itu adalah bagian dari wali Allah. Kemudian mu'alif rahimallahu ta'ala menutup dengan tanda yang terakhir yang ada pada firman Allah di surat Yunus ayat yang ke-62. Ingatlah bahasanya para wali Allah tidak memiliki rasa takut berkenaan dengan masa depan, tidak pula sedih hati berkenaan dengan masa silam. Kemudian Allah sebutkan tanda mereka, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Para ulama mengatakan jika dikumpulkan kata-kata iman dan takwa dalam satu ayat atau dalam satu teks, maka iman itu mencakup keyakinan yang benar dan mengerjakan perintah. Sedangkan takwa menjauhi akidah-akidah yang palsu, yang batil dan meninggalkan larangan. Maka iman adalah i'tiqadul amri as-sahih, adalah keyakinan yang benar dan melakukan ketaatan yang menjadi kandungan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan takwa adalah menjauh dari akidah yang batil, itiqauha, menjaga diri darinya. Demikian juga menjaga diri dari hal-hal yang haram dan hal yang Allah larang, tabaraka wa ta'ala. Wa ya'ti fikum muqaddimati dhalika, dan yang paling nomor satu dari hal-hal yang haram tentu adalah menyekutukan Allah Ta'ala. Waliyadu billahi. Maka Allah sebutkan wali Allah itu punya dua tanda, yaitu iman dan takwa. Oleh karena itu semua orang yang beriman dan bertakwa, karena lillahi waliya, dia adalah wali Allah. Dan ini satu hal yang gamblang dalam kitabullah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kemudian penulis matan menyampaikan, kemudian jadilah, ya, terjadi perubahan keadaan menurut orang, mayoritas orang yang mengklaim berilmu dan bahasanya dia adalah orang yang berilmu, dan dianggaplah bahasanya yang namanya wali labuda fihim min tarki ittiba'i rasul, yang namanya wali harus tidak mengikuti sang rasul, yakni artinya jadilah tanda wali meninggalkan ajaran agama sebagaimana telah kami sebutkan, ya, sejumlah contoh sabiqah yang telah lalu. Maka siapa yang mengikuti Rasul bukan bagian dari wali. Maka siapa yang mengikuti para nabi dan berjalan di atas jalan mereka, laisa minhum, bukan bagian dari wali. Li'annahu la yakunu minhum, karena seorang itu tidaklah menjadi bagian dari wali kecuali dengan meninggalkan ittiba'. Hakata, demikianlah perkara ini dipahami menurut mereka. Demikian juga wali itu diantara tandanya adalah meninggalkan jihad. Jihad perang. Maka siapa yang melakukan jihad perang bukan bagian dari wali. Maka labudah haruslah orang yang dianggap wali itu haruslah meninggalkan iman dan takwa. Maka siapa yang perhatian dengan iman dan takwanya bukan bagian dari mereka para wali. Inilah maqais, ini telah ukur yang terdapat dalam ayat yang mereka tinggalkan dan jadilah kewalian menurut mereka kebalikan hal itu. Walihat, oleh karena itu maka musannif rahimahullah ta'ala berdoa dengan doa ini. Ya, wahai Rabb kami, kami mohon kepadamu maaf dan keselamatan dari kerusakan dan kejelekan, sehingga engkau adalah zat yang maha mendengar doa. Ya, kemudian yang terakhir al-asal yang keenam adalah bantan itu satu subuhat yang diletakkan oleh setan agar manusia meninggalkan Al-Quran dan hadis. Setelah itu lebih memilih pendapat dan hawa nafsu yang beraneka ragam yang berbeda-beda. Subhatnya mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang mengenal keduanya kecuali mustahid mutlak. Dan mustahid itu adalah orang yang punya kriteria bikada wa kada, demikian dan demikian. Ausofan sebagai kriteria yang boleh jadi kriteria tersebut tidak dijumpai secara utuh pada Abu Bakar dan Umar. Fa'ilam yakun al-insan kadhalik, maka jika seorang itu tidak mustahid mutlak, maka adalah dia cuek dengan Quran dan Sunnah. Dan ini satu kewajiban, hatman keharusan, yang tidak ada ragu dan tidak ada kebimbangan padanya. Dan siapa yang nekat mencari petunjuk dari Quran dan Sunnah secara langsung, maka dia boleh jadi zindik atau orang yang sinting. Kenapa? Karena sulitnya memahami Quran dan Sunnah. Ini subhatnya demikian. Fasubhanallah. Wabihamdihi. Kam betapa banyak Allah telah jelaskan secara syariat dan realita, secara penciptaan dan syariat untuk membantah subhat ini, subhat yang terlaknat. Allah bantah dari banyak sisi. Balaghat yang bantahan tersebut sampai pada level daruriyatil al-ammah, hal aksomatis yang bersifat umum. Akan tapi mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Kemudian beliau kutip firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yasin ayat yang ke-7 sampai 11. Laqad haqqal qawlu di al-mukhtasar fi tafsir, maknanya laqad wajabal adabu, telah wajib azab, siksaan dari Allah untuk mayoritas mereka-mereka setelah sampai kepada mereka kebenaran dari Allah melalui lisan Rasulnya, namun mereka tidak mengimaninya dan mereka bertahan dengan kekafirannya. Maka mereka tidak yakin dengan Allah dan Rasulnya dan tidak mengamalkan bima ja'ahu minal haqi, kebenaran yang datang kepada mereka. Laqad haqqal qawlu, maka sungguh telah wajiblah azab bagi mayoritas mereka, fahum la yu'minun, karena mereka tidak beriman. Kemudian yang ke-8. Maka mereka tidak beriman dan tidak mendapatkan petunjuk. Permisalan mereka dalam masalah ini semisal orang yang ju'ilat asfadun fi a'naqihim. Diletakkanlah rantai di leher mereka. Dan disatukanlah tangan dengan leher mereka di bawah dagu mereka, sehingga kondisi ini memaksa mereka untuk menengadahkan kepala ke atas. Mereka tidak mampu menundukkannya. Maka inilah orang-orang yang terbelenggu dari iman kepada Allah, sehingga tidak tunduk pada iman dan tidak menundukkan kepala mereka min ajli, dalam rangka iman. Maka inna ja'alna fi a'naqihim, sehingga kami jadikan pada leher-leher mereka aghlalan, belenggu, fahiya ilal azqani, kemudian belenggu tersebut ke dagu, fahum qumahun, maka mau tidak mau mereka menengadah ke atas. Jadi demikian. Di dalam keadaan demikian, ini diikat dalam keadaan demikian, jadi mau tidak mau harus menengadah ke atas. Kemudian ayat yang ke-9. Kami jadikan di arah depan mereka penghalang dari kebenaran, dari belakang juga ada penghalang, kami tutupi pandangan mereka dari kebenaran, maka mereka tidak bisa melihat, yaitu melihat yang bisa mengambil manfaat. Hasla dzalika lahum, maka mereka mendapatkan hal demikian setelah nampak keras kepala mereka dan ngototnya mereka dengan kekafiran. Fa'arsyainahum, maka kami tutupi mereka, fahum la yubsirun. Ya, kami tutupi dengan sehingga mereka tidak bisa melihat yang mengambil manfaat. Wasawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka apakah engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Maka sama saja menurut mereka, mereka orang kafir yang keras kepala ini, orang keras kepala kepada kebenaran, apakah engkau takut-takuti wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah tidak engkau takut-takuti, mereka tidak akan mempercayai apa yang engkau bawa dari sisi Allah. Inna man tungdiru man taba'a dzikra. Sehingga orang yang tafi'u haqqan, yang betul-betul mengambil manfaat dengan nasihatmu, adalah orang yang shaddaqa bihadzal Qur'an, percaya dengan Al-Qur'an ini dan mengikuti isinya, dan punya rasa takut kepada Rabbnya ketika dia sendirian, tidak dilihat oleh siapapun. Fa'akhbir man hadhi sifatuhu, maka berikanlah kabar kepada orang yang seperti ini sifatnya, dengan kabar yang menyenangkannya, berupa Allah menghapus dosa-dosanya dan memberikan maghfirah dan ampunannya untuknya, dan mendapatkan pahala yang besar yang akan dia tunggu-tunggu di akhirat, yaitu dukhulul jannah, masuk surga. Ya, inna ma tungdiru man taba'a dzikra, yang engkau memberikan peringatan kepada orang yang mau mengikuti adzikra, yaitu mengikuti Al-Quran, dan khasyia rahmana, takut dengan Allah ar-Rahman, bil ghaib, ketika dia sendirian. Bil ghaib di sini dimaknai di al-mukhtasar fit tafsir dengan sendirian, tidak ada siapapun yang melihatnya. Berilah kabar gembira kepadanya dengan ampunan dan pahala yang besar. Kemudian musannif rahimahullah ta'ala mengatakan akhiruhu, dan akhirnya alhamdulillah rabbil alamin, segala puji milik Allah rabb semesta alam, semoga Allah kemudian berikan sanjungan kepada Sayyidina Muhammadin. Maka boleh saja mengucapkan Sayyidina ya, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi dan terutama di luar sholat. Wa ala ali dan keluarganya dan sahabatnya, dan semoga Allah memberikan keselamatan yang banyak ini untuk mereka ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Ya, penjelasannya. Inna syaitana wada'a li ahli al-ahwa, maka sunnya setan meletakkan untuk para pengikut hawa nafsu dan para pembela kebatilan satu subhat yang menghalangi mereka, satu dalih yang menghalangi mereka untuk dekat dengan kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa asbaha ha'ula'i, dan jadilah mereka-mereka ini melariskan subhat ini di tengah-tengah manusia. Wa kanat natijah, dan adalah hasilnya berpalingnya mereka dari belajar dan mengambil iman, mengambil ilmu dari kitab dan sunnah. Jadilah mereka mengambil ilmunya dari para penyuruh kebatilan dan apa dan arahan yang diberikan oleh para imamatul dolal, imam yang menyesatkan. Dan telah dijelaskan kemarin oleh yang kita baca dari penjelasan Syaikh Abdul Razak, yang dimaksud dengan imamatul dolal adalah orang yang mengajarkan kesesatan dan penyimpangan. Maka setan meletakkan bagi mereka-mereka ini satu subhat yang kotor menjijikkan. Yang pertama, tidak boleh membaca Al-Quran dan merenungi kandungannya kecuali mustahid mutlak. Yang kedua, seorang itu tidaklah sampai derajat mustahid kecuali manakala punya kriteria dengan kriteria yang banyak. Ya, sebagaimana disebutkan oleh penulis matan rahimahullah, boleh jadi kriteria ini tidak dijumpai lengkap pada Abu Bakar dan Umar. Kemudian wasala al-amru, maka berakhirlah perkaranya ini pada kesimpulan tidak dijumpai di zaman ini, mustahil. Itu jika demikian bisa kita simpulkan dari perkataan mereka bahwasanya firman Allah Ta'ala afala yatadabbarun al-Qur'an, tidakkah mereka merenungkan Al-Qur'an, itu ulghiya. Ayat ini harus dinihilkan dengan syubhat ini. Jadilah manusia tidak boleh tadabur Al-Qur'an. Tidaklah manusia membaca Al-Quran kecuali untuk cari berkah saja tanpa berupaya untuk memahaminya. Bahkan sebagiannya mengingatkan yang lain sambil mengatakan intabi, perhatikanlah. Wa anta taqra'u, ketika Anda membaca Al-Quran jangan berupaya untuk memahaminya. Karena jika Anda memahami sesuatu dari Al-Quran maka agama Anda dalam bahaya. Yukhsha 'alaika al-inhiraf, dikhawatirkan ada penyimpangan pada dirimu. Maka jika disampaikan kepadanya Allah Azza wa Jalla melarang kemusyrikan, dalilnya firman Allah Ta'ala demikian, dan Allah memerintahkan demikian, dan dalilnya adalah firman Allah demikian, maka ya dia mengatakan jangan berbicara tentang hal ini, karena ini adalah pembicaraan khusus untuk orang yang sudah sampai derajat ijtihad. Para ulama rahimahullah, demikian perkataan mereka. Kemudian para ulama rahimahullah mereka mengatakan bahasanya terdapat dalam Al-Quran sejumlah hal yang banyak dan itu gamblang bagi setiap orang. Maka tatkala Allah katakan misalnya bulan Ramadan, maka kalimat ini jelas. Tidak perlu ijtihad dan mengetahui sejumlah premi yang mereka sebutkan. Karena bulan Ramadan telah dikenal oleh setiap orang. Diturunkan pada bulan Ramadan Al-Quran. Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan juga jelas. Dan contoh-contoh dalam masalah ini sangatlah banyak. Siapa orang yang tidak faham firman Allah Ta'ala, jangan dekati zina. Atau firman Allah, tegakkanlah salat. Atau firman Allah, salat itu kewajiban orang-orang yang beriman, mauqutan yang telah ditentukan waktunya. Atau firman Allah Ta'ala, katakan pada laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman untuk menundukkan sebagian pandangannya dan menjaga kemaluannya. Maka ayat-ayat ini apakah kemudian memerlukan mustahid mutlak supaya faham makna ghadul basar, menundukkan pandangan? Tentu jawabannya tidak. Allah berdialog dengan manusia dengan bahasa Arab yang diketahui, bisa dipahami, yang mereka manusia mengerti maknanya. Betul, hunaka umurun. Ada sejumlah hal yang perlu istimbatin, kesimpulan dan istihadat dan istihad. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Yang akan diketahui oleh orang-orang yang melakukan istimbat dan penyimpulan dari mereka. Itulah daqa'iq al-masail, masalah-masalah yang jelimet kata orang Jawa. Masalah-masalah yang detail, yang perlu pada pemahaman yang mendalam dan istimbat. Adapun Al-Quran ditinggalkan, wiyutrok tadaburuhu, dan tidak ada kegiatan tadabur dan merenungkan isi Al-Quran. Kemudian disampaikan, baca Al-Quran faqat saja untuk berkah. Maka ini adalah subhat yang ardat mengantarkan banyak orang ke dalam kesesatan yang nyata. Jadilah mereka orang-orang yang berpaling dari firman Allah Ta'ala. Dari kandungannya, sibuk dengan khurafat, hadis-hadis palsu, kisah-kisah yang lemah, wahikayat cerita-cerita, wal manamat dan mimpi-mimpi. Padahal di tengah-tengah mereka ada hal yang lebih layak untuk menjadi kesibukan, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah memberikan pada kita keselamatan. Ini adalah subhat yang diletakkan oleh setan untuk mereka dan memberikan dampak pada banyak mereka. Dan subhatnya dalam rangka meninggalkan Quran dan Sunnah dan mengikuti pendapat hawa nafsu yang beraneka ragam yang berbeda-beda. Maka jika ditinggalkan pengambilan agama dan perenungan terhadap Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dari manakah manusia mengambil agamanya? Ini adalah semata-mata kesesatan, keterlantaran dan kesesatan. Ya, maka dijelaskan oleh Syaikh Abdul Razak, bahasanya duduk perkaranya harusnya kita bedakan. Ada dua hal yang patut di, bedakan berkenaan dengan Al-Quran dan hadis dan pemahaman terhadap Quran dan hadis. Ada perkara-perkara yang gamblang, ya, asal orang itu faham bahasa Arab dengan baik, ya, maka dia bisa faham maksudnya. Meskipun dan nanti faham maksud itu pun bertingkat-tingkat, ada yang paham maksud secara global, ada yang agak detail dan ada yang lebih detail. Dan ada hal-hal yang memang itu konsumsi ulama, konsumsi orang yang betul-betul berilmu. Nah kalau merinci semacam ini, maka ini yang tepat. Tapi kalau semuanya, seluruhnya dianggap itu adalah hanya konsumsi ulama, bahkan ulama besar, bahkan ulama mustahid, maka ini letak kelirunya. Maka subhat bahasa Al-Quran dan Sunnah tidaklah diketahui, tidaklah bisa mengetahui kandungannya kecuali mustahid mutlak. Ini adalah premi yang pertama. Premi yang kedua, mukadimah yang kedua, mustahid adalah orang yang punya kriteria demikian dan demikian. Sebagai kriteria yang boleh jadi tidak dijumpai utuh pada Abu Bakar dan Umar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian pada Allah yaitu Al-Qur'an, taatlah pada Rasul yaitu hadis, wa ulil amri minkum, dan pemegang urusan di antara kalian, salah satunya adalah maknanya kesepakatan ulama yaitu ijma. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kalian betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir. Itulah yang lebih baik dan lebih bagus dampaknya. Kembali kepada Allah artinya kembali kepada kitabnya, kembali kepada Rasul alaihi salatu wassalam artinya kembali kepada sunnahnya. Walakin ala da'i hadis subhati, namun berdasarkan perspektif subhat di atas, Al-Quran diselisihi. Maka tidak ada kembali kepada Alkitab, tidak pula kembali kepada hadis. Kemudian di matan disampaikan, jika seorang itu tidak memenuhi kriteria mujtahid tadi, maka adalah dia cuek, masa bodoh dengan Quran dan hadis, dan ini satu kewajiban, keharusan, tidak ada keraguan dan tidak ada kebimbangan. Demikian yang mereka katakan. Sebagiannya, wabaduhum bimisli hadil alfad, dengan kata-kata semacam ini, mereka membuat guncang orang awam. Wayukhalkhil. Yukhalkhil. Ya, mengguncang sama dengan keras. Yukhalkhil dan mengguncang dengan keras sawabitahum, hal-hal yang mapan pada orang awam. Mereka jadikan meninggalkan tadabbur Al-Quran sebagai satu kewajiban, hatman keharusan, tanpa ragu, tanpa bimbang. Waman tola badan, siapa mencari, ini masih perkataan mereka, mencari hidayah dari Quran dan Sunnah, maka dia boleh jadi zindik, karena dia untung-untungan dengan agamanya, atau dia orang yang sinting, dikarenakan betapa sulitnya memahami Quran dan Sunnah. Maka dia orang ini berupaya untuk memahami Al-Quran, satu hal yang tidak mungkin dipahami. Maka ini adalah bagian dari kegilaan. Maka Syekh As-Singkiti rahimahullah ta'ala di kitabnya Atwalul Bayan, ketika menjelaskan firman Allah ta'ala di surat Muhammad, afalayatadabbarun Al-Quran am ala kulubin aqfaliha, tidakkah mereka merenungkan Al-Quran ataukah di hatinya ada gemboknya? Maka beliau memberikan perenungan mutawalah yang panjang indaha dal maudhu' di topik ini. Beliau bawakan subhat ini yang disampaikan di sebagai subhat yang keenam, atau sebagai poin keenam di usul sitah. Kemudian beliau menjawabnya bijabatin muwafaqatin, dengan jawaban yang sangat bagus. Dan beliau penulis Atwal Bain berisyarat sebagian orang yang mengatakannya. Dan beliau panjang lebar dengan panjang lebar sekali dalam masalah ini. Bahkan tasluhu layak penjelasan penting ini, wattaqirat, dan penjelasan yang berfaedah yang disebutkan oleh Syekh Singkiti di atas, itu layak fi risalatin mufradatin, disendirikan di satu buku. Catatan kaki. Beliau yaitu penulis Atwa'ul Bayan mengatakan fi dhalikal maudik, di tempat yang disebutkan, yaitu di pembahasan surat Muhammad 24. Wajib ala kulli muslimin, wajib atas setiap muslim untuk khawatir al-ardha pada saat dia menghadap Rabbnya pada kiamat. Ayat ta'ammala fihi, hendaklah dia merenungkannya. Supaya untuk dia lihat untuk dirinya al-makhad, ya, jalan keluar min hadhil waratah al-udhma. Ya, problem yang besar. Di situ to'ah al-kubra, tapi sepertinya bukan to'ah itu, tomah. Mungkin tomah, tomatul kubra, dan bencana yang besar. Alati amat, yang merata pada jumlah mayoritas negeri kaum muslimin, minal makmurah, di dunia ini. Makmurah artinya dunia, bumi. Apa itu bencana besar? Ida'au li istirna, klaim kalau kita tidak membutuhkan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Istirna antaman, 100% tidak membutuhkan. Fi jamil ahkam, dalam semua hukum berupa ibadah dan muamalah, hudud, hukuman dan yang lainnya. Kenapa tidak perlu Quran dan Sunnah? Bil madhahi bil mudawwanah. Karena kita sudah punya 4 madhab yang dibukukan secara apik, secara bagus. Tidak perlu Quran dan Sunnah lagi. Nah itu kemudian beliau akan jelaskan subhat ini, anggapan semacam ini, dan beliau akan berikan jawaban. Sebagaimana tadi kata Syekh Abdul Razak. Kembali ke atas. Kemudian penulis matan menutup bukunya dengan tasbih dan memuji Allah. Tasbih artinya mensucikan Allah Tabaraka wa Ta'ala dari semacam hadil iftira'at, kebohongan ini, dan perkataan yang batil tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perkataan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wahamdan dan pujian atas nikmat taufik, dimudahkan untuk melakukan kebaikan, hidayah dan keselamatan dari hadis suruh kejelekan ini. Kemudian beliau katakan, fa subhanallahi wa bihamdihi, betapa banyak Allah telah jelaskan secara syariat dan realita, penciptaan dan syariat, untuk membantah subhat terkutuk ini dari banyak sisi. Artinya hadis subhatu, subhat ini, zaifuha, kepalsuannya, itu tersingkap secara sempurna. Kam, betapa banyak dijelaskan dalam Quran dan Sunnah, minad dalail dalil, rusaknya perkataan ini dan batilnya penjelasan yang rusak ini. Hatta asbaha fi darajatil ilmi biha minad dini, sehingga jadilah level pengetahuan tentang batilnya hal ini dalam agama kita bidarurah, sesuatu hal yang aksiomatis, diketahui oleh semuanya. Akan tapi setan mampu dengan makarnya dan jaring-jaringnya untuk meyakinkan sejumlah orang biha, dengan subhat di atas. Maka mulailah mereka melariskan subhat di atas, dan dengannya mereka halangi manusia untuk berinteraksi dengan firman Allah dan perkataan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Thumma khotama, kemudian penulis matan menutup bihadil ayatil karimah, dengan sejumlah ayat di surat Yasin ayat yang ke-8 sampai ke-11. Catatan kaki, kutipan perkataan Syekh Shalih Fauzan. Hadil ayat-ayat ini fil mu'ridin, tentang orang-orang berpaling untuk berpaling sehingga tidak mau merenungkan firman Allah dan perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa fi akhiriha, di akhir ayat, alladzi manallahu alaihi, Allah jelaskan tentang siapa orang yang Allah beri nikmat padanya, yaitu manittaba'a dzikra wa khasya rahmana. Siapa yang mengikuti adzikra Al-Quran dan merasa takut kepada Allah Ar-Rahman. Fahada, maka ini adalah mathalul fariqaini, permisalan untuk dua kelompok. Kelompok yang cuek dengan Al-Quran dan kelompok orang yang mengikuti Al-Quran. Semakal kemudian beliau mengatakan akhiruhu, yaitu akhir buku ini atau risalah ini. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ila yaumiddin. Catatan kaki satu. Penulis membuka risalah ini, menutup risalah ini dengan semisal kalimat pembukanya, dengan memuji Allah, salawat dan salam untuk Rasulnya. Wahada min mahasini ta'lifi, dan ini satu hal yang bagus dalam menulis buku dan dalam mengajar. Wadhalika, dan hal tersebut dengan menyanjung Allah di awal dan di akhir. Wa nas'alullaha, dan kami mohon pada Allah Jalla wa'ala dengan nama-nama yang terindah dan sifat-sifat yang luhur, agar Allah memberikan balasan kepada sang penulis matan, al-imam, dan para imam kaum muslimin yang lainnya, karena mereka menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin, menjelaskan dan mendakwahkan dan berjihad dan bersusah payah dan pengorbanan mereka, wabadzlihim, pengorbanan mereka, ghairal jazai, dengan sebaik-baik balasan. Dan semoga Allah jadikan jerih payah mereka itu semua, Allah letakkan di timbangan kebaikannya. Dan Allah gabungkan kita semuanya, ya Allah gabungkan ke dalam rombongan orang-orang yang saleh di antara hamba-hamba Allah. Dan kita mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah tidak menyesatkan hati kita. Maka Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, ya Allah, wahai Rabb kami, janganlah Engkau simpangkan hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Dan hibahkanlah dan berikanlah untuk kami dari sisimu kasih sayang yang besar, sehingga Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi. Ya Allah, ma'aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan pegangan urusan kami, yang jadi pegangan urusan kami. Perbaikilah dunia kami, karena di dunia kami hidup. Perbaiki, jadikanlah kematian adalah istirahat bagi kami dari segala kejelekan. Allah mazayyina bizinatil iman. Ya Allah, indahkanlah kami, hiasilah kami dengan hiasan iman. Dan jadikanlah kami orang-orang yang memberi petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Bukan orang yang sesat, tidak pula menyesatkan. Allahumma hatina, ya Allah, berikan hidayah pada kami. Wahdibina, dan berilah hidayah dengan sebab kami. Wahdilana, dan berikanlah hidayah untuk kami. Dan mudahkanlah hidayah untuk kami. Lapangkanlah dada kami untuk menerima kebaikan. Ya Rabbal Alamin, wa ya Rabb semesta alam. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mendengar doa, yaitu maksudnya mengabulkan doa. Dan Engkau adalah sebes. Di awal Sarah As-Susadis ada catatan kaki yang belum saya baca, yaitu perkataan di catatan kaki, perkataan Ibnul Qayyim, qala ba'du salafi, ada salah satu ulama salaf yang mengatakan, tidak Allah memerintahkan satu hal kecuali ada dua godaan setan badannya. Boleh jadi godaan untuk tafrid, ceroboh, wa taqsir, dan meremehkan. Wa imah, dan boleh jadi godaan untuk melampaui batas dan hulu. Dan setan tidak peduli dengan cara apakah dari dua cara ini dhofara dia berhasil. Ya, tentu keberhasilan melihat tipikal orangnya. Kalau orangnya adalah orang yang semangat, agamanya bagus, maka godaan yang paling sesat, yang paling tepat, diajak untuk hulu, diajak untuk berlebihan. Namun jika orangnya ya agak-agak cuek dengan agama, ya, maka godaan yang paling tepat adalah ajakan untuk taksir, ajakan untuk seenaknya dan meremehkan. Jadi tergantung kecenderungan orangnya itu mana. Maka mayoritas orang itu terpotong kecuali orang segelintir saja terjumus dalam salah satu dari dua lembah ini. Lembah kecerobohan atau lembah al-mujawazah, melampaui batas, wa ta'ati, dan melampaui batas. Wal qalil minhum jiddan, sedikit sekali di antara mereka yang kokoh di atas jalan, yang itulah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian ada satu catatan kaki panjang yang kemarin tidak kita baca atau belum saya baca, berkenaan dengan masalah membangun membangun masjid di atas kubur. Berkenaan dengan ayat Ya, ada orang yang berdalih untuk membuat bangunan di atas kubur dengan surat Kahfi ayat 21. Ini kalau di versi PDF halaman berapa? Hah? Catatan kakinya, kutipan perkataan Syaikh Al-Albani. Ya, di versi halaman 64. Ya, bisa kemudian yang nyimak versi PDF bisa nyimak di halaman 64. Ya, ini berkenaan dengan membangun membuat bangunan di atas kubur kemudian berdalih dengan Kahfi ayat 21. Maka ada kutipan perkataan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala firattihi ketika beliau menyanggah subhat ini. Maka beliau katakan jawaban untuk dalih ini ada dari tiga sisi. Yang pertama, anas sahih yang benar, yang paten dalam ilmu usul fikih bahasanya syariat umat sebelum kita bukanlah syariat kita. Karena dalil yang sangat banyak diantaranya, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku diberi lima hal yang tidak diberi satupun para nabi sebelumku. Fadzakaroha, maka kemudian beliau sebutkan, dan poin yang terakhir, para nabi diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk semua manusia. Faida tabayyana hadza, maka jika jelas hal ini, maka kita tidaklah mulzamin terikat untuk mengambil bima fil ayat, isi ayat. Laukanat, seandainya ayat itu menunjukkan bolehnya membangun masjid di atas kubur, maka karena maka hal itu adalah syariat untuk umat sebelum kita. Ya, meskipun kalau poin ini ya, ini debatable, nah, perbedaan para ulama dalam masalah ya, kaidah ini, kaidahnya diperdebatkan. Ya, maka ini tentu jawaban yang kurang kuat sebenarnya. Kemudian yang kedua, hab anggaplah bahasa yang benar adalah perkataan orang yang mengatakan syariat umat sebelum kita adalah syariat kita. Fadhalika masrutun, maka kaidah ini bersyarat menurut para ulama jika tidak terdapat dalam syariat kita hal yang menyelisihinya. Dan syarat ini tidak ada di sini karena hadis-hadis telah mutawatir berisi larangan membuat bangunan di atas kubur. Fadhalika dalilun, maka ini adalah dalil bahasanya isi ayat bukanlah syariat kita. Dan jawaban yang ketiga, lanu salim, kami tidaklah menerima kalau ayat itu tufidu menunjukkan bahasanya anna dhalika hal itu membuat bangunan di atas kubur adalah syariat umat sebelum kita. Ghayatu ma fiha, karena maksimal isi ayat bahasanya sekelompok manusia mengatakan sungguh kami akan jadikan di atas kubur, ya, di atas gua atau di atas kubur Ashabul Kahfi masjid-masjid. Falaisa fiha, maka tidak ada pada ayat atas serih penegasan bahasanya orang yang mengucapkan kalimat ini adalah orang yang beriman. Wa ala taslim, seandainya kita terima ini adalah ucapan orang yang beriman, tidak ada pada ayat hal yang menunjukkan kalau mereka itu orang yang beriman yang saleh yang memegangi syariat seorang nabi yang diutus. Bal adzahir, bahkan kemungkinan yang lebih mendekati adalah khilafu dhalik, menyelisih hal itu. Al-Hafidh Ibn Rajab di Fathul Bari mengatakan, dikutip dari Kawakib Ad-Durari, hadis Allah melaknat Yahudi yang menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah. Waqad dalla Al-Qur'anu, maka Al-Qur'an menunjukkan satu pesan semisal kandungan hadis ini. Demikian kata Ibnu Rajab, yaitu firman Allah Ta'ala tentang kisah Ashabul Kahfi. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Kata Ibnu Rajab, faja'ala ittikhadal kuburi, maka Allah menjadikan kubur sebagai masjid, itu perbuatan orang yang ahlil ghalaba 'alal umuri. Orang yang menangan. Itu penguasa yang tidak mempedulikan nasihat, saran, dan yang lain. Wadhalika yus'iru, maka itu mengisyaratkan dan menunjukkan bahasanya sandaran dari perbuatan ini menjadikan kubur sebagai masjid adalah al-qahra, pemaksaan, wal-ghalabah dan pemaksaan, watiba'ul hawa dan mengikuti hawa nafsu. Tidak mau mendapatkan masukan dan saran. Sehingga itu bukanlah perbuatan orang yang berilmu, orang yang memiliki keutamaan, orang yang membela apa yang Allah turunkan pada para rasul. Hidayah yang Allah turunkan pada para rasul. Demikian kutipan dari kitab Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Qubur Masajid karya Sa'al Albani, dan itu dan perlu diketahui bahasanya buku ini adalah buku pertama karya Al Albani dalam sejarah beliau, dalam sejarah hidup beliau. Ya, demikian yang kita baca, yang kita kaji dari kitab Ushulus Sittah karya Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala, dan penjelasan dari Syaikh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizallahu taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita dengar, kita simak, kita kaji jadi ilmu yang bermanfaat, meningkatkan ilmu, meningkatkan iman, meningkatkan takwa, memberikan pencerahan bagi kita semua. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam wa arda'ana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Berapa sih? Ya. Amin. Ya, firman Allah di surat An-Nisa, jika berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Yang dimaksudkan adalah perselisihan dalam masalah agama. Baik masalah kecil, masalah fikih, masalah akidah, atau masalah yang lainnya. Hah? Terus? Ustaz, apabila dalam memilih guru, wajibkan guru atau ustaz tersebut riwayat ilmunya bersanad hingga Rasulullah. Apakah kemudian guru ngaji harus bersanad sampai Rasul? Apa yang tidak menjadi satu keharusan. Yang penting dia memang mempunyai kompeten di bidang yang mau kita pelajari. Dan terlebih lagi seandainya penanya tahu hakikat bersanad ilmu sampai Rasul. Bahasanya. Ya, yaitu dengan satu metode yang disebut dengan ijazah. Dan ijazah itu tidak ada isinya. Tidak ada isinya. Karena di ijazah tersebut tidak ada kegiatan belajar. Tiba-tiba kemudian seorang guru percaya dengan seseorang, kemudian dia katakan saya beri Anda ijazah untuk sekian ribu kitab yang saya riwayatkan, ijazah ammah gitu. Tidak ada belajar, tidak ada mendengar, tidak ada mengkaji, tidak ada menyimak. Itu hakikat dari bersanad yang didengung-dengungkan oleh sebagian orang. Kecuali sanad yang kemudian bersanad yang itu betul-betul punya kualitas muatan ilmu adalah sanad Al-Quran, sanad tajwid atau sanad Al-Quran. Itu pun nanti pakai ala tariqati al-qura. Karena nanti sanad Quran atau sanad tajwid itu nanti ada ala tariqatul qura, ada ala tariqatul muhaddisin. Metode ahli Quran dan metode ahli hadis. Kalau metode ahli hadis ya juga tidak ada isinya. Orang punya sanad Tufatul Atfal atau sanad Jazariyah ya sekedar dapat ijazah gitu. Namun tidak ada muatan ilmunya. Ya, tapi kalau dia mengambil sanad tajwid, ala tariqatil qura, di situ ada metode, memang ada metode belajarnya. Ya, ringkasnya tolak ukur kemudian guru adalah orang yang kompeten, orang yang memang kompeten di bidangnya. Ya, baik dia punya sanad ataupun tanpa punya sanad sampai Nabi. Ya, dan ini satu hal yang akan mudah dipahami oleh penanya jika dia tahu hakikat memiliki sanad. terutama ala terketil muhadithin untuk non tajwid dan Al-Quran. Nah. Kemudian berkata, Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Amin. Rasa was-was juga termasuk gulu. Mohon nasihatnya Ustaz. Apabila selalu datang rasa was-was padahal sudah berusaha menghiraukannya. Jazakumullah khairan. Ya, hubungan was-was dengan gulu, maka karena gulu berlebihan dalam bergandengan niat dengan awal gerakan, yeah, atau berlebihan dalam masalah toharah, maka akan menghasilkan was-was. Maka was-was buah dari gulu. Yeah, penyakit was-was buah dari gulu. Dan terapi yang paling pokok adalah ilmu yang benar tentang hal yang diwaswaskan, kemudian cuek masa bodoh dengan bisikan setan. Nah. Kemudian yang terakhir Ustaz, Bismillah, tentang pembahasan taat ulil amri, pertanyaan sempat terlewat. Bagaimana sikap kita andai orang kafir berhasil kudeta dan memimpin negeri? Bersabar seperti di awal kenabian atau berhijrah? Konsep pokok tentang masalah ini, pemimpin yang wajib ditaati adalah pemimpin muslim. Wa ulil amri minkum. Sudah kita jelaskan panjang lebar, dan itu jadi materi pokok kajian kita, bahkan jadi materi pokok maksud kajian kita. Adapun orang kafir, maka jika dia adalah orang kafir, maka tidak termasuk dalam ayat wa ulil amri minkum. Maka tidak ada, tidak memiliki hak ketaatan, dianatan karena faktor agama. Ya, boleh jadi ditaati aturannya karena dialah yang menguasai, sebagaimana ketika ada seorang muslim atau minoritas kaum muslimin di negeri kafir. Bisa jadi ditaati dan diperhatikan aturan-aturannya dalam rangka supaya tidak punya masalah, tidak punya ribut dengan aparat dan dengan pihak-pihak yang berkait. Dalam rangka supaya mengamalkan hadis Nabi la darar wala dirar, jangan bikin masalah. Ya, kalau bisa dihindari tanpa masalah, kenapa bikin masalah? Ya, bukan karena punya hak dianatan secara agama. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Wallahi barik fikum. Belajar intensif dan fokus pada satu atau dua ustaz tertentu, apakah itu hulu? Jawabannya bukan. Jika maksudnya adalah karena lebih cocok dengan ustaz tertentu, dia karena ustaz yang lainnya ngomongnya cepat, dia enggak bisa ngikuti. Namun kalau ustaz tertentu ini dia cocok, dia bisa menikmati kajiannya. Akhirnya dia fokus di ustaz tersebut, maka tidak mengapa. Atau dia mau fokus belajar di rentang waktu ini, dia mau fokus belajar pada satu bidang, dan ustaz ini memang, ustaz A ini memang, dia mau fokus belajar akidah, dan ustaz ini memang spesialisnya akidah. Maka selama rentang waktu ini dia cuma fokus dengan belajar ngaji langsung dengan beliau, atau rekaman-rekaman kajian beliau, tanpa kemudian merendahkan ustadz yang lainnya, tanpa meremehkan yang lainnya, maka itu tidak mengapa. Berlebihan itu manakala ada kemudian ustadz saya segalanya top, yang lainnya jelek dan sebagainya, nah, itu baru berlebihan. Adapun sekedar inilah yang dicocoki dari sisi penyampaian, dari sisi bahasa, dari kok bolak-balik.